Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam pembahasan wadhaif al-muallim, tugas-tugas seorang pendidik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa minha ayyanzura fi fahmi al-muta'allimi wa miqdara aqlihi. Termasuk tugas seorang muallim, pengajar, adalah meninjau, melihat bagaimana pemahaman muridnya, bagaimana kadar nalarnya. Fala yulqi ilaihi ma la yudrikuhu fahmuhu wa la yuhitu bihi aqluhu. Janganlah dia menyampaikan kepada muridnya suatu ilmu yang tidak bisa dicapai oleh pemahamannya, yang tidak bisa diliputi oleh nalarnya. Nah, jadi seorang muallim itu harus pandai-pandai dalam memberikan materi, ilmu kepada murid-muridnya. Tidak semua apa yang dia ketahui, dia tumpahkan, dia luapkan. Karena semangatnya dia dan memang luasnya pengetahuan, sehingga dia barakallahu fikum tidak memilih dan memilah mana ilmu yang bisa dipahami dan dicerna, dinalar oleh murid-muridnya. Satu poin penting terkait dengan muallim, ingat, posisi seorang muallim itu tujuannya adalah membuat orang lain paham, membuat orang lain mengerti ilmu agama. Barakallahu fikum. Ya. Panggung dakwah di atas mimbar, di atas meja darus am, di atas meja darus am atau kursi, di atas kursi darus am, ya, di depan orang banyak, panggung itu bukanlah ajang Anda untuk pamer, ya, pamer akan ilmu Anda, nah, pamer akan menunjukkan bagaimana, ya, luasnya wawasan, barakallahu fikum, tayyib. Sehingga dia menyampaikan pembahasan begitu detail, rinci, barakallahu fikum. Tapi para hadirin tidak mengerti inti dari pembahasan. Ketika ditanya, gimana tadi muhadharahnya Ustaz Bulan? Mantul. Apa mantul? Mantap betul. Apa yang dia sampaikan? Enggak tahu. Pokoknya ustadznya tadi menyampaikan itu wah rinci. Ya, fihi khamsata asyara qaul. Dalam masalah ini ada 15 pendapat. Apa saja itu? Ya enggak tahu, pokoknya ada 15 kata ustadznya. Terus yang kesimpulannya ya Roji bagaimana? Pokoknya serulah. Banyak ya kondisi yang seperti itu, sangat sangat ironi ya. Nah, lucu. Jadi dia menyampaikan di depan itu ingin menampakkan kepada manusia kalau dia hebat. Ya, kalau dia orang yang detail. Ya, sampai barisnya dia kasih tahu. Nah, ya, dua baris dari atas, pojok kanan sebelah kiri. Ya kan? Halaman sekian. Padahal info yang seperti ini barakallahu fikum tayyib, ya tidak lebih hanya untuk menunjukkan kalau dia orang yang hafal gitu ya, posisi di kitabnya. Padahal kitab itu kalau sudah beda cetakan, beda letak. Ya. Nah, seperti Mukhtasar Minhajul Qasidin yang anak pegang sekarang berada di halaman 16. Di antum halaman berapa? Hah? 26. Yang lain mungkin sudah beda halamannya. Coba kalau mau dinalar ya, apa fungsinya untuk menyampaikan itu coba? Kalau tidak untuk menunjukkan kehebatan dia. Ya kan? Nah, dari sisi ke barakallahu fikum ya, keilmiahannya ya tadi. Jadi kita bisa mengatakan itu kurang lengkap ustaz. Harusnya disebutkan cetakan apa, tahun berapa, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, mungkin bisa akurat, tapi kalau sekedar baris, letak halaman ya, itu sudah beda cetakan, sudah beda. Nah, apakah ada keterangan gaya seperti itu barakallahu fikum di kalangan salafunus saleh, Syekh bin Bas begitu? Apa pernah menyampaikan ya rujukannya di kitab ini halaman sekian, baris kesekian ya, pojok kanan sebelah kiri, na'am barakallahu fikum. Iya. Nah. Jadi ada model-model dai seperti itu. Jadi ingat barakallahu fikum, seorang dai itu dia tampil bukan untuk menunjukkan kehebatannya. Walaupun yang dia sampaikan ilmu yang sangat simpel, sederhana, tapi kalau orang mengerti, paham, itu sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Camkan itu. Apalagi para talabatul ilm yang baru turun gunung. Biasanya jadi Abu Syiber. Ya, bergaya dia barakallahu fikum. Nah, apalagi barakallahu fikum yang mungkin baru keluar ya dari lulusan luar negeri ya, pulang dari Yaman, dari Saudi, dari Sudan, dari Maroko, Lebanon, Palestina, barakallahu fikum. Nah, Malaysia. Nah. Ya. Itu terkadang menggebu-gebu barakallahu fikum ingin menunjukkan inilah saya. Ha anaza. Ya. Laisal fata mangqala kana abi walakinnal fata mangqala ha anaza. Nah, itu tidak benar. Pengikan ya. Ingat ketika kita menjadi seorang muallim, intinya apa? Kita ingin membuat orang itu mengerti dan paham. Ya, nah, kalau terlalu rinci detail barakallahu fikum, nanti kesimpulannya saya itu banyak kejadian. Ya, gimana kajian suatu? Oh, mantap, mantul, mantul. Ditanya enggak tahu apa yang disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala wara'a, ketika beliau memberikan muhadharah daurah asatidzah ya di Indonesia, Itu beliau pernah menyampaikan satu kaidah Syekh Muhammad Aman Al-Jami, seingat saya. Beliau membuka daras tafsir ya. Darasnya itu simpel sekali. Ya, sederhana. Maka ada seorang barakallahu fikum hadirin yang angkat tangan, kemudian dia mengajukan pertanyaan, tapi di situ dia ingin ya untuk menunjukkan. Nah, unjuk gigi barakallahu fikum ya. Syekh, menurut saya dalam tafsir ini rinciannya seperti ini, kalam seperti ini, wah panjang lebar dia. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Maka saya mengatakan kami menyampaikan ini secara ringkas, secara ya simple, rahmatan lakum. Sebagai bentuk kasih sayang kami kepada kalian. Nah, bukan kami enggak mampu untuk merinci, menyampaikan dengan detail. Kemudian Syekh bicara tafsir tadi melongo itu orang. Luar biasa rincian beliau. Wah, ngeri. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Gokil, men. Ya, kalau bahasa anak-anak barakallahu fikum zaman sekarang ya. Nah, luar biasa barakallahu fikum. Baik. Oh, ikhwan. Jadi ingat ya. Panggung yang diberikan kepada kita di depan ini bukan untuk menunjukkan barakallahu fikum naam kehebatan ilmu kita. Nah, tetapi kita di depan itu sebisa mungkin membuat para hadirin mengerti, paham. Barakallahu fikum. Nah, antum lihat saja para ulama besar-besar kibar itu. Nah, menyampaikannya simple, sederhana, enak. Karena memang yang hadirin itu macam-macam orang. Barakallahu fikum. Cukup kecuali kalau majelis khas ya untuk para barakallahu fikum mustafidin. Nah, mungkin mereka akan memberikan rincian yang detail barakallahu fikum. Nah, itu penting ya. Jadi ketika kita diberikan panggung di depan, jangan lupa kita itu posisinya ingin membuat orang paham, bukan ingin membuat orang mengerti kalau kita hebat. Camkan baik-baik. Nah, ya, karena tadi yang baru turun gunung itu kadang lupa posisinya barakallahu fikum sehingga kebablasan. Nah, barakallahu fikum. Faqat rawa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala umirtu an ukhatiban nasa ala qadri uqulihim. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk mengajak manusia berbicara sesuai dengan kadar akal-akal mereka. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif. Kitab Manarul Munif ini kumpulan hadis-hadis palsu. Barakallahu fikum. Nah, kitab kecil, kutaib. Di situ beliau menyebutkan beberapa dhawabit ketentuan terkait dengan hadis-hadis palsu. Nah. Waqala, dan beliau mengatakan, hadza min kalam Sayyid Abi Bakar Ibni Ayyash. Ini lebih tepatnya adalah ucapannya Abu Bakar Ibnu Ayyash, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid afan diralat salah ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaidu Al-Majmu'atu Al-Fawaidu Al-Majmu'atu. Jilid pertama halaman 164. Dari sahabat Ibnu Abbas secara marfu'. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanaduhu dha'ifun jiddan. Sanaduhu dha'ifun jiddan. Sanadnya sangat lemah. Nah. Baik. Sehingga kalau dengan redaksi seperti ini sanadnya lemah, tapi di sana ada hadis yang sahih yang mirip maknanya dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 137. Hadis nomor 137. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata beliau, hadithun nasa bima ya'rifun. Nah, ini yang sahih. Dan kalimat, hadithun nasa bima ya'rifun. Dari sahabat Ali. Hadithun nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Ini lafaz yang sahih dari sahabat Ali, ya, ucapan beliau mauqufan. Jadi kata sahabat Ali, ajaklah manusia itu berbicara sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Karena kita mengajak mereka membahas suatu perkara yang tidak, ya, biasa, jarang mereka dengar, tidak begitu familiar di telinga mereka. Barakallahu fikum. Baik. Satu poin lagi barakallahu fikum terkait dengan memberikan materi atau pelajaran kepada madu'u. Ya, sekali lagi, jangan lupa tujuan kita memberikan pemahaman. Bukan itu sebagai ajang untuk murojaah. Kadang kita memilih materi pembahasan satu kitab karena pengen murojaah. Ya, nah, baru sampai atau dia ditempatkan di satu daerah, atau dia pulang kampung, bukalah majelis, dia membahas fatwa al-Hamawiyah. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib. Atau Tadmuriyah. Naam. Itu dibahas di pondok ini saja udah tahun terakhir. Ya. Naam. Kenapa antum buka? Sekali murojaah, Ustaz. Nah, ya. Antum jangan jadikan majelis barakallahu fikum ilmu itu sebagai, ya, untuk bahan murojaahnya antum tanpa melihat kondisi mad'u. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Qaidul mutlaq saja itu yang paling dasar. Nah, sebagian mereka begitu asing, sulit untuk memahami dan mengerti. Apalagi masuk Tadmuriyah. Ya. Akidah Tahawiyah secaranya Ibnu Izz lagi. Nah, antum tanya sama Din 3 itu, ya. Dalam pembahasannya. Nah, yang Din 3 saja kadang pusing-pusing. Jangankan Din 3, saya yang menyampaikan juga kadang pusing. Ya, nah, kemana ini arah pembahasannya barakallahu fikum. Baik. Ayo kan? Ingat, jadi ketika Anda ingin memilih sebuah materi, ingat, ya. itu buat mad'u. Bukan Anda cari keuntungan di situ. Keuntungan untuk apa? Sekalian murojaah, cobalah bahas kitab ini. Atau tadi, ingin menampakkan kehebatan dia, ya, keilmuan dia. Nah, Anda salah dalam memilih panggung. Ya. Nah, barakallahu fik. Allah musta'an wa 'alaika. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Ali radhiyallahu an innaha huna ilman wa ashara ila sadrihi law tayyib asabta lahu hamalatan. Sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan di sini ada ilmu. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. Ya, di sini ini ada ilmu. Seandainya engkau memberikan ilmu itu kepada para pemikulnya. Nah. Seandainya engkau memberikan ilmu itu pada orang yang tepat. Barakallahu fikum. Maka ilmu itu akan awet, ya. Akan langgeng berada di dada. Kalau Anda berikan kepada orang yang tepat. Barakallahu fikum. Baik. Dia punya seorang guru yang multi talenta atau diistilahkan dengan mutafannin. Ya. Nah, seorang guru yang dia menguasai begitu banyak bidang keilmuan. Contoh seperti Ibnu Taimiyah. Kalau beliau sudah bicara masalah nahwu, nah semua orang akan memandang ini seorang nahwi. Kalau beliau sedang bicara tafsir, orang akan melihat ini seorang mufassir. Ketika beliau bicara soal hadis, ini seorang muhadis. Itu namanya apa? Seorang alim yang mutafannin, multi talenta. Ya. Nah, dia ketika ingin memberikan ilmu tadi, dia akan melihat ya siapa-siapa muridnya yang bakal jadi calon-calon mufassir. Nah, dia akan melihat yang ini lihat kecintaannya kepada tafsir luar biasa. Kasih ilmu tafsir. Ya, lebih fokus kepada dia. Nah, jangan dipaksakan kepada yang suka fikih. Akhirnya apa? Ilmu tadi tersia-siakan karena dia tidak begitu menyukai. Dia hanya tahu tafsir ya globalnya saja. Tapi untuk detail rincinya dia tidak begitu suka. Dia senangnya fikih. Paham? Nah, itu kata beliau ada seorang mu'alim. Dia harus pandai menilai murid-muridnya. Ya, ketika dia punya banyak barakallahu fikum perbendaharaan ilmu, dia lihat-lihat si fulan cocoknya tafsir, si alan fikih, si abu fulan nahwu. Nah, dia harus bisa menseleksi itu. Sejak awal dia mendidik, dia melihat kecenderungan murid-muridnya itu kepada satu bidang apa. Walaupun secara global semua bidang tadi diajarkan, tapi dia melihat, wah ini cocoknya tafsir. Ya, jangan Anda paksa, kok si fulan ini anak seneng dia ini ngajar tafsir. Kenapa? Karena orangnya ganteng. Oh, iya. Apa hubungannya ganteng sama ngajar tafsir ya kan? Barakallahu fikum. Nah, dia paksakan, tapi dia tidak memiliki barakallahu fikum kesukaan dengan pelajaran tadi. Jadinya tersia-siakan. Makanya kata Ali, di sini tuh ada ilmu. Kalau Anda berikan pada orang yang tepat. Ya, maka ilmu itu akan nyantol Barakallahu fikum, dan akan apa? Akan bisa berkembang. Nah, dan keuntungannya akan didapat oleh seorang guru berlipat-lipat, ya kan? Nah, dia ajarkan ilmu tafsir kepada seorang muridnya yang memang senang tafsir, berkembang itu ilmu. Dia jadi pakar tafsir, dia punya pondok pesantren yang memang spesialis tafsir. Tambah amal jariahnya terus ngalir, melahirkan begitu banyak pakar-pakar tafsir. Yang ini diajarkan hadis, karena kesukaannya kepada hadis. Juga berkembang, jadi melahirkan begitu banyak pakar-pakar hadis. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau dia paksakan, oh yang ini, ya, dia sukanya fikih, tapi diajarkan barakallahu fikum hadis. Nah, ya, karena terpaksa, guru yang milikan, ya dia terpaksa. Tapi mati ilmunya sampai di situ. Nah, tidak berkembang. Seperti yang terjadi pada Imam Malik dengan Imam Laih. Imam Malik sampai sekarang mazhabnya masih apa? Barakallahu fikum, na'am. Masih banyak yang mengamalkan. Ya, di daerah Maroko itu mazhabnya Maliki, barakallahu fikum. Nah, Imam Laih pada masa itu para ulama yang mengerti ilmu mengetahui Imam Laih itu afqah. Sebenarnya dalam masalah fikih jauh lebih handal. Nah, tapi karena murid-muridnya menyia-nyiakan ilmu Imam Laih jadi hilang. Nah, ya, mungkin mereka lebih suka dengan bidang keilmuan yang lain. Ingat, kita sekarang belajar menjadi guru yang baik. Jadi guru yang baik itu dia sudah bisa memilah-milah, memberikan ilmu kepada muridnya. Barakallahu fikum. Nah, itu kalau seorang guru yang multitalenta. Kalau guru yang tidak multitalenta, dia hanya ahli dalam satu bidang, ya dia harus cari murid yang memang senang dengan bidang yang dia ahli padanya. Misal dia hanya ahli dalam bab qiraah, pakar. Ya, yang lain ya global tahu ya. Nah, maka carilah murid-murid yang memang senang dengan ilmu qiraah. Barakallahu fikum. Nah, baik ya, digembleng itu, dikader itu ya, barakallahu fikum, sampai benar-benar jadi ahli qiraah. Barakallahu fikum. Nah, ya, jangan memaksakan diri. Waduh ustaz, ya yang senang qiraah cuma satu, masa murid saya cuma satu? Nah, satu kalau berhasil sukses itu bahkan meraup keuntungan yang berlipat ganda. Ya kan? Malah justru lebih enak kalau satu itu menggemblengnya, mendidiknya. Ya, Anda bisa lebih fokus kepada satu orang ini, lebih diperhatikan, lebih dipedulikan, karena enggak banyak. Justru kalau banyak, dia akan memperhatikan banyak. Fokusnya menjadi terpecah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Punya 100 orang murid, belum tentu 100-100-nya itu berhasil. Mungkin hanya 10%-nya, hanya 10 yang berhasil. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi seorang guru jangan terfokus dengan jumlah muridnya. Tapi cari orang-orang yang memang senang dengan ilmu yang Anda miliki. Nah, kamu siap belajar qiraah? Siap ustaz. Ya. Nah, siap gemblengan saya? Siap ustaz. Bagus. Ya. Nah, mulai besok kita belajar. Barakallahu fikum. Ya sudah, habis-habisan itu digempur. Nah, cuma satu orang, kalau satu orang ini sukses, berhasil, itu berkah barakallahu fikum. Nah, karena dia nanti akan juga punya murid, ya. Nah, karena gurunya tadi mungkin barakallahu fikum punya metode mengajar yang unik, barakallahu fikum, ya, itu pun akan diwariskan oleh muridnya tadi. Nah, jadi punya ciri khas tersendiri. Barakallahu fikum. Itu pesan dari sahabat Ali. Ilmu itu kalau sudah masuk di hati, artinya sudah cocok sama orangnya, ya, barakallahu fikum, maka apa? Akan langgeng. Kalau orang yang Anda kasih itu tepat. Nah, barakallahu fikum. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, a'ansuru durran baina sarihatin na'an a'anzamu mansuran lira'iyatil ghanam. Ini tadi untuk menggambarkan ucapannya Ali. Kata Imam Syafi'i, a'ansuru durran, apakah aku akan menyampaikan nasr, ya, nasr itu jenis barakallahu fikum sastra berupa syair atau yang semisal dengannya. Nah, puisi barakallahu fikum. Apakah aku akan menyampaikan sastra-sastra, puisi, syair kepada durran, seorang pemerah susu? Ya, baina sarihatin na'ami. Sarihah itu masyah, hewan-hewan ternak. Na'am, ontamnya. Ya kan? Khairun laka min khumrin. Nah. Apakah pantas aku menyampaikan sastra bahasa Arab yang tinggi kepada seorang pemerah susu onta? Nah. Barakallahu fikum. A'anzamu mansuran. Apakah aku, ya, menyampaikan barakallahu fikum nawam, prosa, nam yang tertata rapi kepada seorang pengembala kambing? Kira-kira pas enggak? Ya enggak pas. Ya, nam. Ini pemerah susu dan pengembala kambing yang bukan thalabatul ilm, ya kan? Kalau thalabatul ilm lain lagi. Ini memang kerjanya pagi, ya. Barakallahu fikum, pemerah susu tadi sudah ke kandang onta, dia merah susunya, barakallahu fikum, ya. Nah, agak siang dia bawa ke pabrik dijual. Nah, ya. Agak siang dikit dia ngarit. Enggak ngarit, ya. Kalau onta, barakallahu fikum, nah. Iya, dikasih makan. Jadi aktivitas sehari-harinya itu aja. Begitu juga yang mengembala kambing, pagi dia bawa kambingnya barakallahu fikum dari kandang keluar ke padang rumput makan, ya. Nah, sambil menanti dia tidur-tiduran di padang rumput tadi barakallahu fikum. Nah, ya. Atau dia barakallahu fikum bermain peta umpet dengan kambing-kambing tadi. Nah, habis itu siang bawa balik ke kandang, gitu aja. Orang-orang seperti ini kata beliau, apakah pantas saya berikan ilmu-ilmu sastra? Nah, tentu tidak akan apa? Enggak akan connect mereka, enggak akan menerima barakallahu fikum. Nah, waman manahal juhala ilman aba'ahu, kata beliau. Barang siapa yang manahai aqta, ya. Barang siapa yang memberi ilmu kepada orang-orang bodoh, maka dia akan menyia-nyiakan ilmu tadi, hilang. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Anda sekeras apapun, barakallahu fikum, ya, berusaha, karena memang itu tidak dari hatinya mereka, dan mereka memang tidak memiliki kecenderungan, ya, hanya menghabiskan waktu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya, diajari barakallahu fikum syair itu ada 3 macam. 1 bentuk ini, 2 bentuk ini, 3 bentuk ini, barakallahu fikum. Nah. Iya, pengembala kambing tadi disuruh mengulangi, dia hanya mengatakan mbek. Ya. Kamu paham tidak yang saya sampaikan? Tidak tahu, Ustaz, ya. Nah, saya tidak mengerti itu apa syair, ya. Nah, yang saya mengerti cuma makan kambing. Nah, membawa kambing pergi ke ladang, ya, mencari makan, sudah itu saja Ustaz. Nah, barakallahu itu. Baik. Percuma kata beliau, sia-sia ilmu tadi. Wa man mana'a al-mustaujibina faqad zalam. Dan barang siapa yang menghalangi ilmu tadi dari orang-orang yang siap untuk menerima, semangat untuk menerima ilmu tadi, maka dia telah berbuat zalim. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi dicamkan baik-baik ya, seorang muallim barakallahu fikum, dia harus pandai memilih murid-muridnya. Barakallahu fikum. Nah. Sekali lagi, jangan yang menjadi tolak ukurnya adalah keuntungan dia pribadi dalam hal materi. Nah, dipanggil, disuruh privat ngajari anak orang kaya, ya barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam keadaan ya mereka barakallahu fikum, ya acu tak acu dengan ilmu tadi, nggak ada adabnya sama sekali, ya. Nah, nggak ada penghormatannya terhadap ilmu sedikit pun, bahkan ustadznya itu dihinakan. Jangan mau ngajar di situ. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nggak ada ihtiram sama sekali. Dia direndahkan. Nah, dia diminta untuk memberikan barakallahu fikum pengajaran, ya, qiraah kepada anak-anak kampung barakallahu fikum. Nah, yang ya, gajinya enggak seberapa, ngajari anak 30 barakallahu fikum, ya. Sebulan cuma dapat mukafaah 150.000, ya. Sedangkan tadi ngajari anak orang kaya sekali ngajar 500.000 barakallahu fikum. Na'am. Jangan kalap mata. Ya, karena yang ini barakallahu fikum basah, yang ini kering, itu yang menjadi tolak ukur dia untuk mengisi. Nah, barakallahu fikum. Atau memberikan materi ilmu. Nah, kalau orangnya tidak ada ihtiram terhadap ilmu, barakallahu fikum, ya, harus dijaga kehormatan ilmu itu. Barakallahu fikum. Nah. Jadi jangan salah ya, orang yang semangat ingin mencari ilmu, Anda tidak semangat dalam mengajari mereka. Orang yang barakallahu fikum tidak semangat dengan ilmu, tapi karena mereka punya uang, justru Anda lebih semangat untuk mengajari mereka. Nah, jangan sampai itu terjadi. Barakallahu fikum. Qala al-mustanim rahimahullahu ta'ala wa minha ayyakunal muallimu amilan bi'ilmihi. Ini lebih berat lagi dari yang lain. Atau dari barakallahu fikum poin-poin sebelumnya. Wala yukadzibu qawluhu fi'alahu. Kata beliau, hendaknya seorang muallim itu mengamalkan ilmunya. Jangan sampai ucapannya mendustakan. Jangan sampai perbuatannya mendustakan ucapannya. Ya, wala yukadzibu qaulahu fi'luhu. Ya. Nah, dia berbicara A, dia tidak melakukannya, malah dia melanggarnya. Nah, ya. Jadi perbuatannya itu secara tidak langsung mendustakan barakallahu fikum ucapannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala Allah Ta'ala at'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah mengatakan, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebajikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab. Nah, ini lebih berat lagi barakallahu fikum. Ya. Seorang muallim sangat-sangat barakallahu fikum na'am. Ya. Diharuskan untuk mengamalkan ilmu yang mereka ketahui atau apa yang mereka sampaikan kepada barakallahu fikum murid-muridnya. Nah, dia melarang muridnya merokok, tapi dia sendiri merokok. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia melarang muridnya pacaran, dia sendiri pacaran. Misal, ya, itu contoh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan sampai perbuatannya itu mendustakan ucapannya. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu qusima dhahray rajulan. Alimun mutahaddikun wa jahilun mutanassikun, kata beliau. Nah, akan patah ya punggung dua jenis orang. Barakallahu, artinya sebuah kiasan ya. Enam, akan merusak kalau ada dua jenis manusia ini. Nah, yang pertama orang yang alim, yang dia melanggar larangan-larangan Allah. Barakallahu fikum. Yang kedua, orang yang jahil tapi sok menjadi ahli ibadah. Ya. Nah. Dan fenomena seperti ini barakallahu fikum semakin mendekati akhir zaman semakin banyak. Ya. Yang jahil semakin barakallahu fikum ya menunjukkan ahli ibadahnya, yang alim semakin fajir. Dengan mudahnya, dengan barakallahu fikum ilmu yang dia miliki, dia bisa memutarbalikkan ya kebenaran barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Itu beberapa barakallahu fikum tugas-tugas muallim. Naam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pasal yang baru, yaitu faslun fi afatil ilmi wa bayani ulama istu wa ulama il akhirah. Pasal dampak negatif dari ilmu. Nah, hal-hal buruk yang akan muncul dari ilmu dan adanya penjelasan tentang ulama jahat dan ulama akhirat. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, ada beberapa pertanyaan. Amalan yang membuat kita masuk ke dalam surga tanpa hisab disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu di antara amalan yang membuat seorang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Kei itu dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke bagian yang sakit, ya. Misal jerawatan gitu ya. Nah, gak sembuh-sembuh barakallahu fikum ya. Sudah pakai salep ini, salep itu, obat dokter ini, obat dokter itu. Nah, gak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya dia jengkel, dikai aja kali ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dikai itu pun barakallahu fikum dicari ya. Naam, cap bentuk K. Naam, K. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu sudah membuat dia kehilangan peluang untuk menjadi orang yang masuk jannah tanpa hisab dan adab. Walaupun obat pengobatan dengan kei sendiri barakallahu fikum dengan mengkompromikan hadis-hadis yang ada ya, dia dimakruhkan. Nah, Kemudian layas tarkun, ya, tidak minta diruqyah. Nah, ya, minta diruqyah itu sudah membuat Anda kehilangan peluang mendapatkan kuota 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab dan adab. Nah, makanya Rasul ketika ada seorang wanita berkulit hitam sering kemasukan jin, sering diganggu jin, minta untuk diruqyah, maka Nabi enggak langsung. Beliau menawarkan kepada dia. Nah, bagaimana kalau kamu mau bersabar, ya, tapi kamu akan mendapatkan jaminan surga. Maka dia lebih memilih untuk itu. Nah, tidak minta untuk diruqyah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga barakallahu fikum bagi yang suka kemasukan jin, nah gimana terus, ya, meruqyah dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ya, membuat benteng sendiri. Barakallahu fikum. Zikir pagi petangnya, qiraatul Qur'annya. Nah, awal-awal memang berat perjuangan. Ya. Nah, dulu itu ada santri barakallahu fikum. Ya, setiap mau baca Quran itu matanya ada yang nutup. Masya Allah. Ya, setiap baca tuh kayak ada yang nutup gini. Dibuka sama dia enggak bisa-bisa. Nah. Paham ya? Nah, gimana terus, Ustaz? Jangan nyerah. Minta temanmu yang membacakan. Dia dengarkan hafal lewat pendengaran. Atau dia mendengarkan murotal, dia hafalkan lewat mendengarkan murotal. Paham ya? Nah. Jangan menyerah. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang afdal kalau Anda ingin tetap mendapatkan, ya, peluang masuk jannah tanpa hisab dan azab. Nah. Barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau temannya, ya, kasihan Ustaz si fulan sering diganggu sama jin. Dia murojaah enggak pernah konsentrasi. Ya. Nah. Mesti ada yang mengganggu. Nah, apalagi terkhusus ketika pas, ya, hifdzul Quran. Wah, itu kasihan lihat dia, Ustaz. Ya, nah, gimana kalau kita bantu meruqyah dia? Nah, orang yang minta ini apakah membuat dia kehilangan peluang? Tidak. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh barakallahu fikum dalam At-Tamhid secara kitab Tauhid. Dia tidak masuk. Nah, karena dia meminta ruqyah tadi bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dan Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Ketika melihat anaknya Ja'far, ya, kurus-kurus. Nah, Nabi melihat ini kayaknya ada sesuatu yang tidak beres. Dia minta ibunya untuk meruqyah anaknya. Anakmu diruqyah. Ada yang tidak beres. Nah, itu Rasul melakukannya. Beliau minta ruqyah, ya kan? Tapi untuk orang lain. Tidak mengapa. Nah, imma hadza wa imma hadza. Barakallahu fikum. Kemudian, wala yatatayyarun. Dia tidak melakukan tatayyur. Ya, menganggap sial dengan khurafat-khurafat. Barakallahu fikum. Mitos-mitos masyarakat. Nah, ada burung gagak. Nah, itu yang biasa, ya kan? Wah, ini pertanda akan ada orang mati. Barakallahu fikum. Nah, ya, ketika dia meyakini hal itu, ya berarti dia setelah melakukan tatayur. Barakallahu fikum. Nah, baik. Atau yang semisal dengannya, ketika dia melakukan tatayur, ya sudah hilang peluang tadi. Yang keempat adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan berikutnya, jika barang kita hilang di masjid, bolehkah kita mencari yang di dalamnya? Nah, labas, ya. Tapi tidak usah diumumkan, antum cari sendiri. Nah, kitabku mana tadi, ya? Cari sudah. Barakallahu fikum. Tidak usah barakallahu fikum, ya, membuat pengumuman, "Woi, kitabku hilang." Nah, happy birthday. Tidak perlu ya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab tatahbihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.